aku berat nian di dada sesal menggumpal dosa terlukis nyata. Aku telah jelajah langit biru terbang membawamu ke alam hayal. Berbekal cinta dan kesetiaan kau dan aku lalu dalam keindahan. Tak kusadari ku terbujuk dahaga madu milikmu ku reguk hingga kering. Yang kini tinggal hanyalah penyesalan resah serta gelisah. Dan kau telah terjerat dahagaku sedang kau dan aku belum sah menyatu. Yang kini tinggal hanya sebuah penyesalan.